Ustaz, telah ada musibah besar di kota Semarang ini. Yaitu, akan diadakannya tabligh akbar dengan tema mereka mujahid bukan khawarij. Pembelaan terhadap khilafah yang terfitnah. Tanggal 11 Januari 2015, di mana dalam pamflet tersebut terdapat foto-foto para tokoh teroris semacam Osama bin Laden dan semacamnya. Apa nasihatnya? Ya jangan diikuti. Jangan hadir. Barakallahu fikum. Dikarenakan mereka adalah kaum khawarij, bukan mujahidin. Terbalik. Mereka khawarij, bukan mujahidin. Barakallahu fikum. Nah, dikarenakan tokoh-tokohnya sangat jelas. Sama bin Laden dan yang semisalnya. Dari tokoh-tokoh khawarij dan tokoh-tokoh terkirihin. Yang kita pribadi dan kita mengajak orang yang di sekitar kita tidak hadir pada acara itu. Dan memang dalam Islam dilarang keras bermujalasah, bermajlis dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Terkait dengan langkah kita, ya kita semata-mata memberikan penyuluhan kepada umat tentang bahaya khawarij, menyadarkan penyuluhan kepada umat terkait dengan makna jihad yang syar'i. Itu kita mampu. Terkait dengan acara mereka, nah mungkin kemudian kita ikut campur, berusaha membatalkan dan segala macamnya. Itu semuanya urusan-urusan pihak-pihak terkait, pihak-pihak berwajib. Kita tugasnya hanya menyampaikan, berdakwah kepada umat tentang bahaya khawarij dan bagaimana mana jihad yang syar'i, barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan hadiri acara-acara semacam ini, khana fitina azakumullah. Di zaman sekarang ini, khana fitina azakumullah, memang subhanallah, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada itu semakin berani menampilkan taringnya. Berani menampilkan taringnya. Kalau khawarij semacam ini, sudah lama enggak kedengaran ya. Yang lebih berani menampilkan taringnya dan pemahaman sesatnya, Rafidhah. Syiar Rafidhah. Itu di mana-mana. Menampilkan kekuatan fisiknya, menampilkan pemahaman-pemahamannya di media, berbagai macam media-media yang ada, terang-terangan. Tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Rafidhah, terang-terangan berani mengeluarkan pemahaman dan pendapatnya. Bahkan sampai berani pula mengadakan acara-acara semacam ini, disebarkan di mana-mana, di Syiah Rafidhah, para kelatif. Maka ini mestinya membuat kita semakin bersemangat untuk menyampaikan dakwah Islam yang benar. Semakin bersemangat untuk menyampaikan dakwah salafiyah yang benar tengah-tengah umat. Barakallahu fikum. Ahlul batil saja punya semangat yang tinggi dalam menebarkan batilnya. Kita sebagai muslim, sebagai ahlus sunnah, sebagai salafiyin, juga harus punya semangat yang tinggi untuk menyebarkan Islam yang benar. Menebarkan pemahaman yang hak, Alkitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Mereka saja semakin semangat berta'awun, bergotong royong, saling bantu membantu, bahu-membahu untuk mensukseskan bid'ah mereka. Maka kita sebagai ahlu sunnah salafiyin harus lebih bersemangat untuk berta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Barakallahu fikum. Sehingga diambil positifnya. Ingat, jangan menghadiri acara-acara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Yang ini insya Allah kalau masyarakat luas pada umumnya nggak respon, gitu. Tahu khawarij, tahu bagaimana keganasan mereka, tahu bagaimana pembawa kezaliman mereka, apalagi dikaitkan dengan khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah, dikaitkan dengan masalah ISIS dan segala macamnya, masyarakat mulai antipati. Walaupun ada juga di antara mereka yang penasaran atau yang pemahamannya sama dengan mereka. Ala kulli hal kita sampaikan penyuluhan dan dakwah kepada perkara yang benar. Yang lebih menakutkan, yang lebih menyeramkan itu barakallahu fikum terkait dengan bahayanya. Orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, mengaku dirinya sebagai salafiyin, mendakwakan dakwah salafiyah, tetapi dakwah mereka sangat mengerikan dan sangat mencemaskan. Mencemaskan. Barakallahu fikum. Ini yang lebih besar fitnahnya, ya khana fitina azakumullah. Karena maunya menyampaikan, kalau tidak enak. Terkait dengan banyak pihak, barakallahu fikum. Nggak enaknya karena yang dibahas terkait dengan hal-hal yang sifatnya pribadinya suami istri gitu. Ya, apa sampaikan? Ini baru-baru ini karena bismillahirrahmanirrahimullah musta'an. Di antara da'i-da'i mereka yang mengaku sebagai al-sunnah, mengaku sebagai salafin, padahal mereka adalah ex-sururiyin, barakallahu fikum. Itu menyampaikan sampai tersebar di YouTube-YouTube. Saya baru dikasih tadi barusan. Masya Allah. Jenggotnya lebat. Coba. Gelarnya mentereng. MA wala doktor. Masya Allah. Menyampaikan terkait dengan perkara-perkara yang tidak sepantasnya. Menyampaikan terkait dengan masalah rumah tangga. Tapi dengan cara-cara yang sangat-sangat tidak etis. Menyampaikan hadis bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha pernah memberitakan iftasaltu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam fi nain wahid. Saya dan Rasul pernah mandi bersama. Itu disarah panjang sama dia dengan sesuatu yang enggak etis di depan forum. Katanya merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mandi bersama-sama istri. Terus dia berpanjang. Syarah. Siapa di kalangan jamaah ini yang dituju ibu-ibu? Siapa di antara jamaah ini yang pernah, mohon maaf, tanpa busana di depan suaminya? Tak kasih hadiah. Kait, tiga ikhwan. Sangat tabu. Gak cocok. Siapa di antara jamaah ini yang pernah berdansa, berjoget ria di depan suaminya? Tak kasih hadiah. Dia ingin menjelaskan kepada madu'unya bahwasanya tindakan yang semacam itu untuk Pak Sutri boleh. Mandi bersama aja boleh, apalagi ketika di kamar pribadi sama depan suaminya begitu, tidak ada masalah begitu. Maunya dia seperti itu, tapi dengan cara yang sangat mengerikan, sangat rendah, sangat hina. Tidak pantas sebagai orang yang punya gelar LC, wala MA, wala doktor, punya yang semacam ini. Masih ada dia tuh. Di halayak ramai. Kita orang mau menyampaikan sudah malu. Apalagi Ratu Nawari jamaah putri. Kasih hadiah lagi, sama hadiahnya apa itu? La haula wala quwata illa billah. Yang semacam ini yang sangat mengerikan barakallahu. Yang semacam ini sangat mengerikan barakallahu. Lebih mengerikan, lebih membahayakan daripada haula'il khawarij. Haula'il khawarij. Khawarij semacam ini barakallahu fikum. Mereka tidak bisa membuat fitnah. Atau sulit bagi mereka membuat fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah salafiyin. Dikarenakan ahlu sunnah salafiyin secara khususnya dan muslimin secara umumnya. Tahu penyimpangan-penyimpangan khawarij. Tapi mereka-mereka yang mengaku sebagai salafi, yang mengaku sebagai sunni. Tapi dakwah mereka dakwah yang sangat penyimpang, yang sangat jauh dari norma-norma yang ada. Bisa membuat fitnah besar. Membuat huru-hara di tengah-tengah dakwah salafiyah yang tidak bisa dilakukan oleh kaum khawarij. Dikarenakan mereka berbaju salaf, mereka menamakan dirinya dengan salaf, dakwahnya mereka tidak menamakan dengan dakwah salaf, kitab yang dikaji hampir sama dan segala macamnya. Membuat kerusakan dalam dakwah salafiyah lebih parah daripada kaum khawarij. Khawarij dikatakan sebagai mukhalifah. Haula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah, tapi dia membuat fitnah di tengah-tengah ahlu sunnah. Disebut dengan mukhazilah. Orang-orang yang melemahkan. Yang membuat kerusakan dari dalam. Dakwah salafiyah itu sendiri. Wal mukhazilah akhtar. Lebih berbahaya daripada al-mukhalifah. Allahul musta'an ala hawla wa la quwwata illa billah. Yang diwaspadai yang mana? Dua-duanya. Khawarij waspadai. Syiar Rafidhah kamu waspadai. Dan yang lebih kamu waspadai lagi. Orang-orang yang mengibarkan bendera dakwah salafiyah padahal mereka bukan salafiyin. Masya Allah. Sampai jam berapa? Pertanyaannya masya Allah ini. Tambah siang atau panas? Jadi apa ya? Jawab aja. Jawab aja ya. Bagaimana sikap kita terhadap ucapan teman kita, seorang ikhwah katanya, yang mengatakan bahwasanya saat ini tidak ada tahzir, yang ada namimah dan riba. Semua lusunah silakan mau ngaji ke Zulkarnain atau Ustaz Lukman, semuanya lusunah. Masya Allah, ini ucapan yang cukup mengerikan. Dia nggak sadar dengan ucapan ini, dia telah melemparkan tuduhan kepada para masyayikh kibar yang telah mentahzir Zulkarnain sebagai orang yang berbuat riba dan namimah. Yang mentahzir Zulkarnain adalah Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dengan menyatakan ini rajul la'ab makir mutalawin yamsi ala tariqatil halabi fil makr. Itu dilakukan dengan dasar pengetahuan yang sangat-sangat lama terkait dengan Zulkarnainnya. Kamu gak sadar itu? Ucapan kamu ini, wahai akhuna, itu menuduh Syekh Rabi itu berbuat namimah dan riba kepada Zulkarnain. Ada ta'an fil ulama. Itu merupakan celaan dan cacian kepada para ulama. Ada awalan. Dan perlu diingat, terkait dengan Zulkarnain amruhu wadih. Ketika saya umrah kemarin, belum lama, dengan takdir juga rupanya. Sempat ketika di Madinah kita majlis di tempatnya, di majlis Syekh Ubaid al-Jadiri hafizahullah ba'da al-maghrib sampai isya di Jami Ar-Ridwan di kota Madinah hari Ahad. Barakallahu fikum. Setelah taklim kita bertemu dengan Syekh Arafat bin Hasan Muhammadi, ketemu di sebuah ruangan, di ruangan dalam masjid kita ya Pak ya. Kita berbincang-bincang, pas perbincangan terkait tersinggung tersebuah nama yang namanya Zulkarnain. Maka beliau mengatakan Zulkarnain amruhu mafduh indal masyayikh. Zulkarnain perkara dia terbongkar di kalangan para masyayikh. Al-masyayikh yatakallamun fi. Para masyayikh dia bicara tentang dia. Syekhuna Syekh Rabi. Kala fi annahu makir, annahu la'ab, annahu mutalawid. Guru kami, Syekh Rabi bin Hadi mengatakan ini orang la'ab, ini orang makir, ini orang mutalawih. Barakallahu fikum. Perkara yang sudah jelas siapa dia. Sehingga bukan namanya ghibah, itu namanya tahzir syar'i. Bukan namimah, bukan ghibah. Barakallahu fikum. Kemudian, yang kedua, apa Anda tidak sadar dengan ucapan seperti ini? Bahwa Anda dengan ucapan semacam ini telah meruntuhkan rududul ulama fil munharibin. Meruntuhkan bantahan-bantahan para ulama kita tentang orang-orang yang menyimpang. Kamu mentahkan semua yang ada itu dengan kata-kata namimah kita. Mentah. Yang kedua, menuduh bantahan-bantahan atau menamakan bantahan-bantahan para ulama terkait dengan orang-orang yang menyimpang dituduh sebagai namimah dan riba. Agak khatirin cita. Maka sadarlah barakallahu fiik, ucapan Anda ini salah besar. Istighfar kepada Allah Azza wa Jalla barakallahu fiik, jangan sampai kecintaan kamu kepada seseorang membutakan matamu dan mata hatimu. Barakallahu fiik. Siapa Zulkarnain? Orang kaya kita-kita ini kan sama aja. La alim Syekh bukan, alim bukan. Saya kita seorang da'i. Assalamualaikum. Kenapa kok begitu berat sekali menilai orang ini? meninggalkan berat, menjauh dari satu orang, tapi dia mengorbankan sekian banyak orang. Dia ingin megangi Zulkarnain, tapi dia melepaskan para masyayikh, melepaskan Syekh Rabi, melepaskan para masyayikh yang lainnya. Ainul akal. Di mana akal sehat kita, barakallahu fiik? Paham ya? Orang yang sekelas masyayikh kibar saja, tidak boleh kita ta'assub kepadanya. Menyimpang-menyimpang. Yang selevel para imam yang besar pada masa kita saja, tidak boleh. Dari kalangan sahabi saja, seorang sahabatnya Rasul, tidak boleh kita taklid kepada per orang dari mereka. Seorang sahabi taklid kepada Ibn Abbas, taklid kepada fulan dari sahabi, tidak jadi. Sahabat, apalagi sahabat bukan, imam besar bukan, alim besar bukan, syekh bukan, dai iya, ditahir lagi. Ainul akal ya ikhwan, dimana akalnya antum ini, barakallahu fikum. Maka sadarilah ya khanatina azakumullah, ucapan yang semacam ini tidak benar. Istaghfirullah. Sifar pada Allah Azza wa Jal, barakallahu fikum. Dari ucapan Syekh Rafi tadi, terkait dengan Zulkarnain, itu konsekuensinya sangat besar. Kalau orang dikatakan makir, tukang makar dalam dakwahnya, mutalawin, bunglon, berwarna-warni dalam perkara dakwahnya, apalagi disamakan tarikah dia sebagaimana tarikahnya Al-Halabi, Ali Hasan Al-Halabi, yang sudah dikatakan mubtadi'un dhal oleh para ulama kita. Itu konsekuensi yang besar. Tidak mungkin kita belajar ilmu kepada orang semacam ini. Tidak mungkin kita bermusyarakat dakwah, ta'awun dakwah dengan orang semacam ini. Tidak mungkin mendatangi majlisnya, mendengarkan kafetnya, membaca karya-karyanya. Tidak mungkin diundang ke Semarang ini atau ke tempat-tempat yang lainnya. Barakallahu fiik. Allahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dihamu hadha ya. Yang terakhir? Ya. Terakhir ini. Masya Allah. Bolehkah kita bertanya kepada ustaz-ustaz ahlu sunnah secara umum ketika muncul fitnah yang besar? Yang mungkin di antara ustaz tersebut ada yang pernah terkores manhajnya. Wah, bahasanya ketika yang pernah terkores manhajnya. Seperti mendukung Zulkarnain, memuji dan seterusnya. Atau ustaz-ustaz khusus yang bisa kita jadikan rujukan di masa fitnah yang dikenal, ustaz-ustaz tadi selamat dari goresan dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau memang ada, siapa ustaz-ustaznya? Masya Allah. Ketika muncul yang namanya fitnah besar, barakallahu fikum, maka sikap kita sebagai seorang talibul ilmi, sikap kita sebagai seorang talibul ilmi ialah adamul khawfi fi. Kita tidak ikut berkecimpung di dalamnya. Paham? Tidak berkecimpung di dalamnya. Lalu, ada kata-kata lalunya. Jangan diam sampai sini aja. Lalu, kita kembali kepada ulama-ulama kibar. Kembali pada ulama-ulama kibar kita di dalam mensikapi fitnah tadi. Ketika mereka sudah menyampaikan bayan, penjelasan, menyampaikan keterangan-keterangan terkait dengan fitnah itu, dan jelas, maka kewajiban kita ialah luzumu hurzil ulama. Kita harus memegangi betul-betul para ulama tadi. Supaya selamat dari fitnah yang ada. Al-barakatu ma'akabirikum, kata Rasulullah SAW. Barakah bersama dengan ulama-ulama kibar kalian. Begitu jelas. Maka orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini dari kalangan para duat, dari kalangan para da'i, berkewajiban untuk menyampaikannya kepada umat di waktu yang tepat, di posisi yang tepat, pada orang yang tepat, pada porsi yang tepat. Sampaikan ini fitnah, di perkara yang menyimpang, demikian, demikian, demikian, dengan keterangan dari para ulama kibar. Barakallahu fikum. Sehingga semuanya jelas. Semuanya jelas. Antum-antum sudah mendengarkan langsung dari Ustaz Antum tadi, yang merujuk langsung kepada kibarul ulama. Sehingga semuanya menjadi jelas. Barakallahu. Dan perlu diingat ya, Pak. Terkait dengan masalah fitnah, fitnah yang berkaitan dengan masalah syubhat, fitnah yang terkait dengan masalah inhirafat, penyimpangan-penyimpangan yang ada. Yang kita rujuk bukan semata-mata ulama. Tapi yang kita rujuk harus kibarul ulama. Dan yang kita rujuk bukan semata-mata kibarul ulama, ulama-ulama yang besar. Tetapi lebih daripada itu yang kita rujuk adalah ulama'ul kibar yang mengerti betul tentang seluk-beluk fitnah tadi. Kalau diistilahkan Rasul Muhammad bin Hadi hafizahullah, dikatakan seperti rijalul fitnah. Pakar-pakar dalam bidang fitnah. Fuqaha'ul fitnah. Ahli fiqih atau fuqaha, fuqaha yang paham betul sama-sama fitnah. Itulah yang kita rujuk. Al-barakatu ma'a sabirikum, larinya ke sana. Masing-masing bidang itu ada pakarnya. Likulli harbin rijaluh. Setiap peperangan ada tokoh-tokoh dan pakar-pakarnya. Terus bagian yang menyampaikan kata-kata syair. Ja'alallahu lil-hurubi rijala. Ja'alallahu lil-hurubi rijala. Wa rijalan lil-qaf'ati wa-saribi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan untuk peperangan-peperangan. Dibacakan dengan perang gitu ya. Allah menjadikan peperangan-peperangan tokoh-tokoh. Ada pakar-pakar perang. Ada ahli-ahli perang. Juga Allah Azza wa Jal menciptakan dan menjadikan adanya tokoh-tokoh pakar-pakar. Urusan-urusan nampan dan urusan makanan serit. Ada pakar kuliner. Ada master chef dan segala macamnya. Ada bahasan makan, ada pakarnya. Begitu pun dengan masalah perang, ada pakarnya. Semua itu ada ahlinya masing-masing. Dalam perkara fitnah, syubhat, inhirafat, walalat, dan segala macamnya, ada para ulama-ulama pakar yang sangat mengerti betul terkait dengan ini semuanya. Disebut dengan fuqaha'ul fitnah, rijalul fitnah. Barakallah. Tidak semuanya. Pada masa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, fitnah khalqul Quran. Ketika penguasa yang ada ketika itu memiliki pemahaman yang kufur, menyatakan Al-Quran adalah makhluk, dan membuat mihnah ujian yang sangat besar tengah-tengah masyarakat, menguji semua pihak, menguji para ulama dengan pemahaman yang menyimpang ini, yang menentang, dihukum, disiksa, dicambuk, dianiaya, dipenjara, dan segala macamnya. Fitnah besar. Ketika itu, disebutkan dalam riwayat dan disebutkan dalam tarjamah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ada sejumlah fuqaha Baghdad. Innabi, ada rombongan fuqaha. Tahu fuqaha kan? Ahli fiqihnya Baghdad. Orang itu kalau disebut sebagai fuqaha, bukan semata-mata alim, bukan semata-mata punya ilmu, tapi punya kemampuan untuk mengambil hukum dan hikmat dari sebuah dalil, dari sebuah ayat, dari sebuah hadis, sehingga dikatakan faqih ahli fiqih. Datang ahli fiqihnya Baghdad kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Mengajak beliau untuk memberontak penguasa yang ada. Para fuqaha tadi, para ahli fiqih tadi, dengan fiqih yang dia miliki, menyatakan ini penguasa layak dilengserkan. Kebolimannya luar biasa, kekejamannya luar biasa, fitnahnya luar biasa. Lengserkan. Dengan cara pemberontakan. Fuqaha, ya, sekelas fuqaha. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menyatakan, la, tidak boleh memberontak mereka. Ma aqamu fikum shalah. Selama mereka menegakkan sholat tengah-tengah kalian. Beliau menyatakan tidak boleh memberontak dan berhujjah dengan hadisnya Rasulullah SAW yang melarang kita memberontak penguasa selama mereka mendirikan salat, selama mereka masih muslim. La ma aqamu fikum shalah. Maka beliau mengatakan dima'al musaddimat, dima'la tasiku dima'al muslimin, darah, darah, jangan kamu tumpahkan darah-darah kaum muslimin. Dilarang sama beliau. dalam posisi yang semacam itu. Allah tampilkan dari kalangan para ulama-una, dari kalangan kibarul ulama, tampilkan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan beberapa ulama lainnya bersama dengan beliau, yang mengerti betul tentang fitnah-fitnah yang ada ketika itu. Dikatakan sebagai fuqaha'ul fitnah. Kepada mereka kita merujuk. Dengan tanpa mengurangi rasa hormat kepada fuqaha-fuqaha yang lain. Wahakadah. Barakallahu fikum. Ada rujukannya masing-masing. Adapun terkait dengan pertanyaan tadi, ini skalanya skala regional. Gitu ya. Jadi kan skalanya internasional, skala dunia. Sekarang skala regional. Apakah boleh, Ustaz, ketika muncul fitnah yang sangat besar, bertanya kepada semua daya ahli sunnah, yang mungkin di antara mereka yang tergores, pernah tergores manhajnya, dan semisalnya. Jawabannya sama kayak tadi. Yang skala regional pun juga begitu. Skala daerah, skala wilayah, skala Indonesia. Ketika muncul fitnah-fitnah yang besar, yang dijadikan sebagai rujukan adalah para duat, para asatidzah yang selama ini dikenal sabatuhum, keteguhan mereka dalam menghadapi fitnah yang ada, sama sukuhum, kuatnya, kokohnya mereka dalam tamasuk berkitab wa sunnah dan bimbingan para ulama ketika fitnah. Barakallahu fikum. Ada rijal-rijal. Nah, kepada mereka lah antum merujuk. Barakallahu fikum. Namun, kita berkait dengan orang yang katanya dulu pernah tergores dalam perkara hajinya, selama sudah bertaubat dengan taubat dan nasuha dan jujur taubatnya, kemudian dikenal sebagai seorang dai yang ilmunya masya Allah, termasuk yang kibar, duat, lah pasal merujuk kepada mereka, barakallahu fikum. Jadi kalau dia memiliki manhaj yang tergores-gores, tersayat-sayat, tapi enggak sembuh-sembuh, dan memang enggak mau sembuh, atau masih lukanya masih menganga, ya enggak mungkin antum bertanya kepada mereka. Mereka adalah orang yang terkena fitnah. Bagaimana mungkin antum bertanya kepada ahli fitnah? Barakallahu fikum. Naam. Wa hakala. Siapa aja ustaznya, ikhwan? Ini repot ini. Barakallahu fikum. Banyak dari kalangan para tadi, barakallahu fikum, yang alhamdulillah ta'ala tawfiqih memiliki keteguhan dalam menyikapi berbagai macam persoalan, barakallahu fikum, yang insyaallah banyak di antara antum yang telah mengetahuinya dalam perkara-perkara yang semacam ini. Saya sebutkan di antara yang seperti Ustaz Muhammad Umar Sayyid hafizahullah ta'ala wa ra'a ustazuna wa muallimuna, dia adalah guru kita, pengajar kita, barakallahu fikum, selama ini. Tayyib, dengan usia yang beliau yang sudah mulai meranjak tua, sudah jadi kakek, sudah punya cucu, barakallahu fikum, insyaallah untuk kembali kepada beliau, dan beliau akan banyak berkoordinasi dengan para asatidz yang lainnya dalam menghadapi berbagai macam kondisi-kondisi yang ada, barakallahu. Nah, sampai banyak lagi yang lainnya bersama dengan beliau dari kalangan para asatidz al-kiram, barakallahu fikum. Sallallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga tidak semua asatidz dijadikan sebagai rujukan dalam perkara-perkara kita besar. Ustaz sangat banyak, ratusan orang. Yang datang ke daurah asatidzah, yang datang masya Allah penuh. Banyak dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia ini. Banyak. Tapi yang ma'ruf dengan mawakifnya, dengan mawakifnya yang tegas, yang kokoh dalam berbagai banyak fitnah-fitnah yang ada, dikenal bulan, bulan, bulan, bulan. Sehingga kepada mereka lah antum kembali, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaAllah mereka adalah orang-orang yang terus berupaya berkoordinasi, berkomunikasi dengan para masyayikh, dengan para ulama, al-kibar yang ada di dunia ini untuk senantiasa mengkoordinasikan segala sesuatunya, barakallahu fikum. Sehingga kita lebih tentram, lebih aman kembali pada orang-orang yang semacam ini. Wallahu alam bisawab. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan. Semoga kita bisa mengambil faedah dari apa yang telah kita utarakan. Amin ya rabbal alamin. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafizakumullah.